الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا seorang صالح bekas sulat bernama Suhaib rahimahullah ta'ala. Ia selalu mengorbankan salat malam dan menangis sampai tenaganya habis untuk itu, sehingga orang-orang mengatakan sesungguhnya Suhaib apabila disebutkan kepada surga, maka rasa rindunya terhadap surga akan sangat besar dan sangat lama. Dan jika disebutkan neraka kepadanya, maka ia akan meninggalkan tidur karena mengejar ibadah untuk selamat dari neraka. Aibat ibadah rahimah ini wa rahimahumullah. Poin ketiga, Allah yahmikum jami'an sampai jumpa di surga. Dia adalah seorang sahabat yang syahid di medan perang dan membuat Allah tabaraka wa ta'ala tersenyum kepadanya. Masih ingatkah kisah tentang syahidnya sahabat yang mulia Al-Umair Ibn Hammam radhiyallahu anhu, yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah surga seluas langit dan bumi? Setelah Al-Umair Ibn Hammam mendapatkan jawaban yang memuaskan, lalu dia pergi ke medan perang. Setelah Al-Umair Ibn Hammam, ada seorang sahabat lain yang bernama Auf Ibn Harith radhiyallahu anhu. Namanya tidak terlalu terkenal, akan tetapi ia membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum kepadanya. Auf Ibn Harith radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabb, apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dan tertawa kepada hamba-Nya? Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang berperang melawan musuh-musuh tanpa menggunakan baju besi. Maka Auf Ibn Harith radhiyallahu anhu dengan gagah berani melemparkan baju besinya, yang itu adalah sebagai pelindung. Ia lepaskan, lalu mengambil pedangnya, dan ia melesat ke medan perang seperti anak panah. Ia mengambil pedangnya dan berperang melawan musuh-musuh tanpa baju besi, hingga akhirnya beliau terbunuh sebagai syahid di medan pertempuran. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Auf Ibn Harith, semoga Allah meridhai Al-Umair Ibn Hammam dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Allahumma amin. Dari Rabi' bin Abdullah rahimahullah, ia berkata, Imam Hisham bin Yahya Al-Kinani rahimahullah pernah mengatakan, kami berperang melawan bangsa Romawi pada tahun 38 Hijriah yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik rahimahullah. Dalam pertempuran itu ada di antara kami seorang lelaki yang bernama Sa'id bin Harith rahimahullah, yang terkenal banyak beribadah, berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Aku melihat orang itu adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, baik siang maupun malam hari. Jika ia tidak sedang melakukan salat atau ketika kami berjalan bersama, aku lihat ia tidak pernah lepas dari berzikir mengingat Allah. Ia tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran. Pada suatu malam, ketika kami melakukan pergantian jaga untuk beribadah saat mengepung benteng Romawi, sungguh saat itu kami dibuat bingung olehnya. Saat itu aku katakan kepadanya, tidurlah sebentar, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada musuh. Jika terjadi sesuatu, agar nanti engkau dalam keadaan siap siaga. Lalu ia tidur di sebelah tenda, sedangkan aku berdiri di tempatku berjaga. Di saat itu aku mendengar Sa'id bin Harith berbicara dan tertawa, lalu mengulurkan tangan kanannya seolah-olah mengambil sesuatu, kemudian mengembalikan tangannya sambil tertawa. Kemudian dia berkata, Al-Layla Idan, malam ini saja, malam ini saja. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba ia terbangun kaget, melompat dari tidurnya, dan segera ia bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Lalu aku bertanya kepadanya, kata Hisham Al-Kinani, wahai Abu Walid, yakni Sa'id bin Al-Hali, sungguh, aku telah melihat keanehan pada dirimu malam ini. Ceritakanlah apa yang kau lihat dalam tidurmu. Ia berkata, aku melihat ada dua orang yang sangat sempurna. Belum pernah aku lihat kesempurnaan seperti itu sebelumnya pada selain mereka berdua. Mereka berkata kepadaku, wahai Sa'id, abshir, berbahagialah. Sesungguhnya Allah Taala telah mengampuni dosa-dosamu, memberkahi usahamu, menerima amal-amalmu, dan mengabulkan doa-doamu. Pergilah bersama kami, agar kami menunjukkan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Tapi intinya Sa'id bin Al-Hali menceritakan apa-apa yang dilihatnya, mulai dari istana-istana, para bidadari, hingga tempat tidur yang di atasnya ada seorang bidadari yang sangat cantik gelita, yang tubuhnya bagaikan mutiara permata yang tersimpan di dalamnya. Sa'id bin Al-Hali mengisahkan, bidadari itu berkata kepadaku, sudah lama kami menunggu kehadiranmu. Lalu aku berkata kepadanya, di mana aku? Ia menjawab, di surga Mawa yang dijanjikan. Aku bertanya lagi, siapa engkau? Ia menjawab, aku adalah istrimu yang kekal untuk selamanya. Kemudian aku ulurkan tanganku untuk menyentuhnya. Akan tetapi ia menolak dengan lembut sambil berkata, untuk saat ini jangan dulu. Untuk saat ini jangan dulu. Karena engkau akan kembali ke dunia. Aku berkata kepadanya, aku tidak mau kembali ke dunia. Aku tidak mau kembali ke dunia. Lalu ia berkata, hal itu adalah keharusan. Engkau akan tinggal di dunia selama 3 hari. Lalu engkau akan berbuka puasa bersama kami pada malam ketiga, insya Allah. Lalu aku berkata, Al-Laylah Idan, Malam ini saja. Ia menjawab, hal itu adalah sebuah kepastian. Kemudian aku bangkit dari hadapannya, dan aku melompat karena ia berdiri, dan aku pun terbang. Hisham Al-Kinani berkata, rahimahullah, bersyukurlah kepada Allah, wahai kawanku, karena Allah telah memperlihatkan pahala dari amal-amalmu. Lalu ia berkata, apakah ada orang lain yang bermimpi seperti mimpiku itu? Aku menjawab, tidak ada. Ia berkata, wallahi demi Allah, dengan nama Allah, aku meminta kepadamu untuk merahasiakan hal ini selama aku mati hidup. Aku katakan kepadanya, ya, aku berjanji. Lalu Sa'id bin Al-Haris keluar di siang hari untuk berperang sambil berpuasa. Dan di malam hari ia melakukan sholat malam sambil menangis. Di hari kedua pun demikian. Sampai tiba saatnya, dan sampailah hari ketiga, ia masih saja berperang melawan musuh. Ia membabat musuh-musuhnya tanpa sedikit pun terluka. Sedangkan aku mengawasinya dari kejauhan, karena aku tidak mampu mendekatinya. Sampai pada saat matahari menjelang terbenam, seorang lelaki melemparkan panahnya dari atas benteng dan tepat mengenai tenggorokan Sa'id bin Al-Hali. Kemudian dia jatuh tersungkur. Lalu dengan segera aku mendekatinya dan berkata kepadanya, Selamat atas buka puasamu malam ini. Seandainya aku bisa bersamamu. Lalu ia menggigit bibir bawahnya sambil memberi isyarat kepadaku dengan tersenyum, seolah-olah ia berharap, rahasiakanlah ceritaku ini hingga aku meninggal dunia. Sampai jumpa di surga, wahai kawanku. Kemudian dari mulutnya keluar kata-kata, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Maka wallahi demi Allah, ia tidak berucap kata-kata selain itu sampai ia meninggal dunia. Dan ayat-ayat Allah memanggilnya di surat Al-Imran ayat ke-171 dan seterusnya, Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan dapat rezeki. Mereka dalam keadaan bergembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih hidup di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bersenang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Taala, dan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Isha mengatakan, kemudian aku berteriak dengan suaraku yang paling keras, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian semua melakukan amalan untuk yang seperti ini. Dan aku ceritakan tentang kejadian tersebut, dan orang-orang membicarakan tentang kisah itu, dan mereka satu sama lain saling memberikan teguran dan nasihat. Lalu pada pagi harinya mereka bergegas menuju benteng dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah dan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan sebelum berlalunya waktu duha, benteng sudah bisa dikuasai karena sebab seorang lelaki saleh itu, yaitu Sa'id ibn al-Harith rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah surga-surga yang sangat indah, yang terbuka pintu-pintunya bagi mereka yang merindukannya. Siapa saja yang merindukan kemuliaan surga dan para bidadarinya, maka bersegeralah untuk meraihnya. Maka tidak ada alasan untuk berleha-leha. Yakinlah dan mintalah kepada sang pemilik kenikmatan yang kekal selamanya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin, إن لكم أن تصحوا فلا تصطنوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalamnya, ada penyeru yang menyeru, wahai ahli jannah, wahai para penghuni surga, kalian akan terus sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Kalian akan terus hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalian akan terus muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Kalian akan terus bahagia dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Itulah sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 43, wa nudu antilkumul jannah uridtumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian amalkan di dunia. Wahai yang berkorban dan berniaga dengan Allah tabaraka wa ta'ala, wahai yang berkorban dan berniaga dengan Allah demi meraih surga, kalian akan segera tahu hasil akhirnya. Jika kalian tidak mau tahu, maka itu adalah musibah. Dan apabila kalian tidak mau berkorban untuk surga, maka itu adalah musibah yang lebih besar lagi akibatnya. Walhamdulillah. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan kenikmatan yang Kau janjikan dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Wahai Sang Pengasih dan yang Maha Luas Rahmatnya, Ar-Rahim Ar-Rahman. Jemaah rahimah wa rahimahumullah, poin keempat, sedikit pengorbanan untuk balasan yang besar. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya di surga itu ada hura, ada bidadari-bidadari yang disebut al-aina. Apabila ia berjalan, maka ia diiringi 70 ribu pengawal tampan di sisi kanannya dan 70 ribu pengawal tampan di sisi kirinya. Bidadari itu berkata dan memanggil, "Ainal aminuna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar?" Manakah hamba-hamba Allah yang selalu memerintahkan kepada kebaikan? Manakah hamba-hamba Allah yang selalu mencegah dari kemungkaran? Wahai para lelaki perindu bidadari surga, bergembiralah sekalian. Wahai para wanita yang cemburu akan bidadari tersebut sehingga kalian menjaga agamanya, bergembiralah sekalian. Berikut ini adalah sebuah bisikan yang akan aku bisikan di telingamu, wahai saudariku muslimah. Wahai saudariku muslimah yang mulia dan terhormat, apakah engkau pernah merenungkan tentang ciri-ciri bidadari surga Allah ini? Apakah engkau pernah merenungkan tentang hal-hal yang disebutkan berkaitan dengan keelokan dan kecantikan mereka? Aku katakan dan aku tegaskan bahwasanya engkau wahai wanita muslimah jauh lebih cantik daripada mereka di surga nanti. Engkau jauh lebih indah daripada mereka di surga kelak. Sungguh engkau lebih unggul dari mereka dikarenakan ibadah salat dan qiyamul lail di tengah malam. Setiap sifat yang istimewa dan spesial milik kita dari surga Hurul Ain, maka engkau lebih berhak untuk itu. Maka beramal salehlah kalian bersama dengan orang-orang yang beramal saleh. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari dari yang bermata jeli?" Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari dari surga yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak dari apa yang tidak tampak." Aku bertanya, mengapa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Rasulullah menjawab, karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra. Kulitnya putih bersih. Pakaiannya berwarna hijau. Perhiasannya sekuning-kuningan. Sanggulnya mutiara. Dan sisinya terbuat dari emas. Mereka akan berkata, kami hidup abadi dan tidak akan mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak pergi. Kami ridha dan tidak pernah marah sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan yang kami miliki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, betapa indahnya bidadari. Ini seharusnya membuat wanita dunia di sini menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita salihah dan bersiap diri. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan yang membuat iri para bidadari. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga yang mengarahkan bidadari. Maka wahai kaum muslimah, wahai kaum muslimah rahimakumullah, apakah kalian mau berusaha menjadi salah satu dari wanita penghuni surga? Berkata Atha' As-Sulami kepada Malik bin Dinar, "Wahai Abu Yahya, syawirna, buatlah kami rindu dengan surga." Berkata Malik bin Dinar, "Wahai Atha', sesungguhnya di dalam surga terdapat bidadari-bidadari Allah yang mana penduduk surga kagum dan berbangga atas kecantikan dan keelokan mereka. Laula annallaha kataba ala ahli jannah allazi yamutu lamatu min husniha wa jamaliha." Andai saja Allah tidak menetapkan kehidupan yang kekal abadi bagi penduduk surga, sungguh mereka akan mati disebabkan melihat keelokan dan kecantikan mereka. Maka setelah itu Atha' As-Sulami selalu berduka cita, selalu bersedih, selalu menangis dikarenakan perkataan Imam Malik bin Dinar tersebut rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak jalan untuk menuju surga sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Namun pada akhirnya, akibatnya yang kucintai karena Allah, sungguh sangat beruntung dan bahagia siapa saja yang termasuk golongan tadi. Wahai yang merindukan pertemuan di surga yang penuh nikmat, wahai yang merindukan perjumpaan di surga dan selalu berusaha taat, jadikanlah rumahmu sebagai tempat berkhulwat dengan Allah yang Maha Melihat. Hidanganmu adalah berpuasa karena Allah dengan menahan lapar yang berat. Obrolanmu adalah kepada Allah engkau selalu bermunajat. Karena pilihannya hanyalah apakah engkau akan mati dengan rasa sakitmu yaitu neraka, ataukah engkau akan menuju obat penawarmu yaitu surga. Pada akhirnya ibadah kita rahimahumullah, di sini di rumah Allah ini kita bertemu, kita bermajlis bersama menuntut ilmu, kita akan berpisah melanjutkan kehidupan dunia yang penuh tipu. Namun peganglah cita-cita, harapan dan persangkaan baik terhadap Rabbmu, agar kelak di surga Allah kita kembali bertemu. Sampai jumpa di surga wahai kawan-kawanku. Jika esok kita tak lagi berjumpa di atas bumi, ingatlah kita punya janji. Janji kita esok untuk bertemu di negeri yang kekal abadi, yang penuh kasih sayang bagi kita dan mereka yang dicintai. Wahai Allah yang menghalalkan negeri kemuliaan bagi hamba-hamba yang jujur, yang menjadikan para pendurhaka menjadi menyesal, rugi dan hancur. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini hamba yang sangat dekat kepada-Mu dengan jujur. Hamba yang diberi anugerah derajat tinggi dan mulia yang tak bisa diukur. Berilah kemuliaan serta kehormatan bagiku dan bagi saudara-saudariku yang sekarang bergaul, yang bermanfaat kelak pada hari semua manusia bangkitkan dari kubur, dan selamatlah hamba-Mu yang jujur. Ya akrama man rujiya, wa ya haqqa man du'iya, wa ya khaira man istuqiya, unzun alayna bi gufranika, wa amilna bi fadlika wa ihsanika, wa hab lana nuran min anwarika, wa dhikran min adhkarika, wa la takilna ila anfusina tarfata ayn, wa la aqalla min dhalika. اجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ونجنا من عذابك ونيرانك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين والحاضرين منهم والغائبين. وهي الله يا معمولي يا إنسان حركا yang oleh orang-orang bertakwa diagungkan, berilah kami semua ampunan, hapuskan dari kami dosa-dosa dan kesalahan, anugerahkan kepada kami keutamaan dan segala kebaikan, berilah kami cahaya kehidupan, jadikan kami selalu berzikir mengingatmu dimanapun kami berjalan, jangan bebani kami dengan apa-apa yang kami tak kuat dan tak mampu mengemban. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu berbicara dengan kejujuran, dan golongkan kami kepada para penghuni surga-Mu yang penuh kenikmatan, dan selamatkan kami dari neraka-Mu yang penuh siksaan. Maafkan dan ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan semua orang yang beriman yang masih hidup ataupun yang sudah dijemput oleh kematian. Semoga Allah Taala senantiasa membimbing, menjaga dan menolong kalian wahai teman-teman. Dan jika ada salah serta kekurangan dariku, maka mohon dimaafkan. Ya Allah, jadikanlah kami semua selalu bersatu di jalan-Mu. Jangan pisahkan kami dalam mengejar ridha-Mu, dan pertemukanlah kami di atas keberkahan dari-Mu hingga akhirnya kami berkumpul di surga-Mu. Sampai jumpa di surga wahai kawan-kawanku. Astagfirullah al-Azim, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.